تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur, dan hanya Allah sajalah yang pantas kita puji, yang layak kita puja, yang kita sanjung dan yang kita agungkan, yang kita besarkan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta semua yang ada adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari langit bumi, yang ada di antara langit, yang ada di antara bumi, yang ada di antara langit dan bumi, yang nampak, yang tidak tampak, yang kecil dan yang besar, semuanya adalah ciptaan Allah Jalla wa'ala. Dan bahkan apa yang ada di dalam tubuh makhluknya yang terkecil pun adalah ciptaan Allah Jalla wa'ala, yang subhanallah begitu menakjubkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pakar mata, ya, para pakar mata, yaitu yang spesialis mata, mungkin sedikit atau tidak sedikit mengenali betapa maha kuasa dan maha sempurnanya penciptaan Allah. Jadi rangkaian-rangkaian saluran atau kabel-kabel yang membawa, yang dari mata mengarah ke otak itu begitu banyak jumlahnya, dengan berbagai fungsi untuk membedakan warna, ya, untuk melihat yang jauh dan melihat yang dekat, untuk memperkirakan jarak. Dan itu bukan 1000-2000 saluran atau 1000-2000 kabel yang membawa ke otak. Jutaan, kata mereka yang mempelajarinya. Bayangkan, padahal ukuran antara antara mata dengan otak itu hanya beberapalah jaraknya, tetapi yang menghubungkan subhanallah. Begitu juga saya kemarin disampaikan berita dari dokter kandungan yang mengingatkan saya kepada firman Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata rahim itu benar-benar kokoh, benar-benar kuat. Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari sudah mengingatkan bahwa janin itu diletakkan di qararim makin, di tempat yang kok, yang tempat yang qarar, yang tetap, dan dia adalah sangat kuat. Ternyata benar, maha benar Allah Jalla wa'ala. Ketika kemarin seorang dokter kandungan bercerita, bahwa rahim itu merupakan kayak serabut-serabut yang luar biasa. Makanya ketika dia berusaha menarik janin dari dalam rahim, terlambat saja dia menarik tangannya, tangannya itu nanti akan dijepit oleh rahim dan sangat menyakitkan. Ya, sangat menyakitkan. Karena memang ketika plasenta sudah keluar semua atau ketika air ketuban sudah semua keluar, maka rahim itu kembali merapat. Dan luar biasa. Dan itu sebahagian dari apa yang dicipta oleh Allah pada makhluknya yang kecil. Pada makhluk yang kecil. Dan bahkan yang terkecil di dalam yang kecil itu, seperti mata tadi, belum lagi jaluran darah, ya, aliran darah di dalam tubuh kita, belum lagi semua yang membawa ke otak. Subhanallah. Bagi kita orang yang beriman, tidaklah menambahkan kecuali keyakinan kita tentang kemahabesaran Allah Jalla wa'ala. Manusia tidak akan mampu mencipta. Ya, tidak akan mampu mengatur atau menghasilkan semua itu. Dan ma'asyiral mu'minin wal mu'minat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mentadabbur ayat-ayat Allah menghasilkan, membuahkan, menghasilkan keimanan yang luar biasa. Apa yang dibacakan oleh imam tadi dalam salat, bila kita iringi dengan pemahaman subhanallah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala bercerita kepada kita tentang proses penciptaan, bagaimana Allah membentuk, memberikan rupa. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabaka. Ya, wahai manusia, apa yang membuat kamu tertipu sehingga kamu menjauh dari Tuhan yang menciptamu? Ma gharraka? Apa yang membuat engkau tertipu? Bi rabbikal karim, sehingga dengan Tuhanmu yang menciptamu yang mulia, yang maha mulia. Alladzi khalaqaka, yang telah menciptamu. Ia telah menjadikan kamu ada yang sebelumnya kamu tidak ada. Dan tidak ada satupun kekuatan di muka bumi ini yang bisa menjadikan kamu selain Allah Subhanahu wa taala. Fasawwaka, dan ciptaanmu itu benar-benar selesai. Fa'adalak, dan sempurna. Lengkap. Fi ayyi suratin, pada bentuk yang bentuk apapun sya'a, yang ia kehendaki. Rakkabaka, dia desain kamu, dia rakit kamu, dia susun kamu. Jadi penyusunan tubuh kita ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kehendak Allah Jalla wa ala yang mendesainnya di dalam rahim sesuai dengan kehendaknya. Ukuran tubuh, ya. Ukuran bentuk panjang kita nanti, makanya ketika lahir diukur beratnya, diukur panjangnya, diukur besar kepalanya, ya, dan seterusnya. Itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti perkembangannya pun juga dikehendaki oleh Allah. Ada anak-anak yang di masa kecilnya besar, ya, gemuk, tetapi semakin besar semakin berkurang, dan bahkan besarnya kurus. Ini semua adalah berjalan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah. Maha besar Allah Subhanahu wa taala, maha kuasa, maha sempurna, dan hanya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir. Segala puji hanya milik Allah yang yang tampak dan yang tidak tampak, sirran wa alana, zahiran wa batina. Segala puji milik Allah sehingga dia ridha. Segala puji milik Allah ketika dia ridha. Segala puji milik Allah setelah dia meridai kita. Semuanya pujian hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Salah satu yang harus kita hadirkan terus dalam menanamkan rasa syukur kepada Allah adalah kesempatan demi kesempatan yang Allah bukakan untuk kita, agar kita bisa mengenali agamanya, mempelajari dan melakukan talabul ilmi. Ini ketaatan, ini sebuah amal saleh yang kalau bukan karena Allah yang memudahkannya untuk kita, maka tidak akan ada satu kekuatan pun di dunia ini yang mampu mendudukkan kita di majlis ta'lim. Mustahil, tidak akan ada. Tidak akan ada satupun kekuatan yang mendudukkan, menjadikan kita hadir di majlis ilmu selain taufik dari Allah Jalla wa'ala. Ini yang harus kita sadari, karena kita merasakan ketika kita malas, ketika ada rasa futur untuk tidak menghadirkan diri, jasad, jasmani di majlis ilmu, tidak ada yang memaksa. Mungkin hanya ustadznya yang bertanya-tanya, mana si fulan yang selama ini saya selalu menatap wajahnya, melihat wajah raut wajahnya yang berseri-seri, ya, ada rasa kehilangan, ya, tetapi tidak ada yang memaksa. Allah yang memberikan taufik. Sebagaimana Allah Maha Kuasa untuk memberatkan langkah, menyumbat dan menutup pintu hati orang-orang yang tidak mau hadir, maka Dia pula lah yang membukakan pintu hati kita, yang meringankan langkah kaki kita, yang membuat kita merasa tenteram, merasa bahagia, merasa lapang dada, merasa nyaman hadir di majlis ilmu, duduk di majlis ta'lim. Bahkan semakin kita hadirkan hati dan jiwa, semakin terasa sakinah yang dijanjikan oleh Allah, oleh Nabi SAW, mengalir bersama darah kita. Ada rasa ketenteraman, ada rasa rahmat yang diliputkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada rasa ketenangan, kebahagiaan, kelezatan, dan ada keberkahan dalam hidup kita. Semakin tunduk kita di hadapan Allah, semakin tunduk kita, semakin banyak mengalah, semakin merendah dari manusia, lebih banyak menerima sakit dari gangguan manusia daripada menyakiti manusia. Lebih banyak menerima sakit yang dihasilkan oleh manusia lain daripada menyakiti, baik dengan lisan, baik dengan anggota badan yang lainnya, walaupun perasaan. Ya, lebih banyak kita bersabar menerima semua itu daripada menyakiti. Ini hasil dari ilmu, hasil dari keberkahan yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ma'asyal mu'minin wal mu'minat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di akhir zaman ini yang lebih menyenangkan, yang lebih mendatangkan ketenteraman kecuali duduk di majlis ta'lim, yang di sana diajarkan agama, dibacakan ayat-ayat Allah, dipelajari hadis-hadis Rasulullah. Tidak ada gelak tawa, tidak ada pekikan atau cekikannya lucu-lucu. Ya, kita ini hidup sudah penuh dengan tertawa. Masihkah kita penuhi kajian-kajian dan majlis ta'lim dengan tertawa? Sementara Nabi SAW, lau ta'lamuna ma'alam, andai kata kalian tahu apa yang saya ketahui, la dahiktum qalilan wa la bakaitum kathira, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan banyak menangis. Mengenai melihat hakikat dari kehidupan dunia dan mengenal bagaimana beratnya perjalanan barzakh, susahnya kehidupan dan perjalanan akhirat nanti yang kita berjalan sendiri-sendiri. Kalau sekarang kita dalam perjalanan seringkali bersama teman, banyaknya makanya banyak yang di-share ya, perjalanan-perjalanan bersama, makan bersama, naik kendaraan bersama, sampai di tujuan bersama, selfie-selfian ya. Nanti di akhir perjalanan yang panjang, menyusahkan, sempit, dan kita sendiri. Kita sendiri, tidak ada yang menemani. Teman setia kita adalah amal ibadah kita di dunia, perbuatan kita di dunia. Ini yang menemani. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di antara ketenangan yang didapatkan dalam talabul ilmi adalah ketika kita membaca perkataan yang terbaik, yaitu belajar mentadabbur ayat-ayat Allah. Bila mana mempelajari ayat-ayat Allah tidak menghasilkan ketenangan, perkataan siapa lagi yang menghasilkan ketenangan? Kalau tidak dengan mendengar ayat-ayat Allah kita tidak tenteram, dengan perkataan siapa lagi kita tenteram? Tidak ada perkataan di dunia yang menenteramkan kecuali perkataan Allah, firman Allah Jalla wa'ala. Makanya semakin banyak kita membaca ayat-ayat Allah, akan semakin terasa oleh kita betapa nikmatnya membaca ayat-ayat Allah. Ya, semakin terasa betapa indahnya lisan kita melafazkan firman-firman Allah Jalla wa'ala. Subhanallah, bagaimana generasi salaf dahulu yang kita tidak mempercayai, mungkin ya, kan sampai sekarang kita tidak bisa percaya kenapa mereka bisa mengkhatamkan Al-Quran setiap hari, kenapa bisa mereka mengkhatamkan dua hari satu kali, tiga hari satu kali. Bahkan umumnya para sahabat, mereka bagi Al-Quran itu subuan, 7 hari sekali mereka khataman. Karena merasa tenteram membacanya, merasa bahagia ketika mentilawahnya. Kemudian kedua, tidak ada perkataan yang menenangkan, membahagiakan dari perkataan manusia ketika dipelajari melebihi perkataan Nabi Muhammad SAW, karena dia wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak berbicara dengan hawa nafsu. Tidaklah yang ia ucapkan kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka niatkan ketika kita membaca, mempelajari kitab yang tersahih setelah Al-Quran, yaitu Sahih Bukhari ini, niatkan untuk beribadah kepada Allah, membacanya dan untuk memahami serta menerapkan dalam kehidupan kita. Dan subhanallah, kalau kita mengikuti membaca Sahih Bukhari ini, nampak betapa indahnya agama ini, betapa sempurnanya agama Islam. Semuanya diatur, semuanya diarahkan, semuanya dibimbing. Karena manusia tanpa bimbingan, dia akan kesasar kemana-mana, berjalan tanpa tujuan. Sama dengan kita ya, kalau sebelum ditemukan Google Map ini, kita kalau tidak tahu alamat dan tujuan, kita akan, apalagi kalau malu bertanya, maka akan kemana-mana. Pakai Google Map saja, ya subhanallah, banyak kejadian yang kita mengalaminya. Ya, dibawa kemana-mana padahal tujuannya sangat dekat. Pernah satu kali di kota Padang itu, kita dalam safari dakwah, beberapa tempat sudah kita lewati sampai ke Painan sana. Nah, kemudian ujungnya kita ada kajian lagi di Padang. Dari malam hari tiba di Padang, mencari sebuah hotel, maka salah seorang dari teman membuka Google Map. Di bawah, diikuti, belok kiri, belok kanan, 100 meter lagi belok ke kiri. Dibawa ke jalan yang sempit. Akhirnya muncul di belakang hotel, padahal di depan hotel jalan besar. Jalan besar dan dekat lagi dengan tempat yang kita berjalan dari awal. Salah seorang ustaz yang bersama kita marah semarah-marahnya. Ini gara-gara kita percaya sama mbak yang tidak Tidak tahu kita siapa dia. Ya. Jalannya dengan jalan besar depan, sebesar-besar jalan depan hotel, tetapi kita dibawa ke jalur yang dari arah belakang sesempit-sempitnya. Ya. Tanpa tujuan. Tanpa yang ada yang membimbing. Yang membimbing pun kalau tidak benar, kita akan dibawa ke jalan-jalan tikus dan tidak sampai ke tujuan. Sudahlah, susah, sempit. Itu kalau tidak berada di atas tuntunan Nabi, maka susah beribadah. Ya. Orang-orang akan semakin mempersempit. Contoh satu sajalah, melazimkan niat setiap ibadah, melafazkan niat. Ini sudah mempersempit. Dan kita tidak sampai ke tujuan karena tidak jalannya. Ketika nanti ada sholat tertentu, nanti dia tanya, bagaimana lafaz niatnya Ustaz? Nah, sudah itulah semakin susah jadinya. Makanya nampak betapa indahnya hidayah. Ya. Betapa indahnya hidayah. Ada sholat, sementara niat itu adalah amalul azmul qalbi alal fi'li. Adalah azam hati untuk berbuat sesuatu. Itu sudah niat. Apakah perlu dilafazkan lagi? Tidak ada tuntunannya. Kenapa kita mempersulit diri? Kemudian memberat-beratkan ibadah juga. Ini juga bukan tuntunan. Nabi SAW sudah mengatakan, ini yang menunjukkan bahwa kita ketika mempelajari sunnah, mempelajari hadis Nabi, kalau kita ingin benar-benar menjadikannya sebagai imam, maka kita akan berjalan dengan percaya diri, jalan terbentang di hadapan kita. Tidak ada yang menyulit-nyulitkan. Nabi SAW mengatakan, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Agama ini mudah. Bukan dimudah-mudahkan. Dia sudah mudah. Yang mengonsepnya Allah yang maha memudahkan. Allah yang maha penyayang. Allah yang la yukallifullah, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Di mana Allah tidak memberatkan siapapun juga dengan kecuali dengan kemampuannya. Ya. Makanya agama ini tidak perlu dipermudah lagi. Tidak perlu dibuat aturan yang memudahkan lagi. Dia sudah mudah. Sempurna dan mudah. Sempurnanya Allah yang menyempurnakan. Bukan Nabi yang menyempurnakan. Allah yang menyempurnakan. Andai kata belum sempurna, kecuali 50 tahun Nabi berdakwah, maka 50 tahun Nabi baru meninggal dunia. Andai kata kesempurnaan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah 50 tahun mesti Nabi menyampaikannya, maka 50 tahun Nabi berdakwah. Ya. Dan ternyata dengan 23 tahun Allah sudah sempurnakan, maka selesai tugas Nabi. Bukan Nabi yang sudah sempurna menyampaikannya, tapi Allah yang sudah sempurna mensyariatkannya. Ini menunjukkan betapa ngawurnya orang yang sudah puluhan tahun belajar agama. Ini menunjukkan, ini catatan pentingnya, bahwa hidayah itu bukan dengan tingginya pendidikan agama, bukan dengan banyaknya gelar, bukan dengan ketokohan di tengah-tengah masyarakat yang besar, bukan karena tokoh internasional, nasional, internasional. Hidayah itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sepintar apapun, sebanyak ilmu, sebanyak apapun ilmu, seluas apapun ilmumu, bila Allah tidak membukakan pintu hidayah, maka tidak akan terbuka. Semua yang keluar dari mulutmu ngawur semuanya. Yang bisa dipahami oleh orang yang baru mendapat hidayah ternyata tidak bisa kamu pahami. Ini masalahnya. Ungkapan ketika menyatakan bahwa Nabi yang sempurna menyampaikan, sementara Allah belum sempurna. Agama Islam masih perlu ditambah dan diperbaiki. Taruhlah sesuai dengan apa yang kamu nyatakan. Siapa yang akan menambahkannya? Anda? Kamu yang menyempurnakan syariat yang sudah diturunkan oleh Allah. Kerangkanya nanti kamu yang menyempurnakan. Satu negara yang nambahkan, negara yang lain nambahkan. Ini tidak memunculkan sebuah keutuhan yang ada pada agama Islam. Kalau bukan yang menyempurnakannya itu zat yang maha sempurna, yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Anda dalam mengurus rumah tangga Anda saja tidak sempurna, lalu dari Anda ditunggu menyempurnakan agama ini? Tengoklah rumah tangga Anda sendiri. atau Anda dalam urusan diri Anda sendiri tidak mampu mengetahui mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat, lalu dari orang seperti Anda ditunggu untuk menyempurnakan agama Islam untuk semua manusia, kan miring otaknya namanya. Sementara agama ini yang menyempurnakan, Allah yang maha sempurna, yang mengetahui apa yang akan terjadi sampai hari kiamat nanti. Konsep Islam itu yang sempurna untuk semua sepanjang masa. Anda tidak perlu lagi menambahkan, Anda tidak perlu lagi menyesuaikan dengan zaman, dia sudah disesuaikan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa agama ini mudah. Mudahnya memang sudah dasarnya diturunkan oleh Allah mudah, tidak perlu dimudah-mudahkan lagi. Ya, sudah ada kaedah-kaedah yang memudahkan. Bila kamu tidak bisa berdiri sholat, duduk. Bila kamu tidak bisa duduk, berbaring sholatnya. Dalam keadaan safar, kamu tidak kuasa berpuasa, berbuka. Ganti nanti di hari yang lain. Ketika sakit kamu tidak kuat berpuasa, jangan berpuasa. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Laisa minal birri as-siyamu fis safari." Bukan sebuah kebaikan ketika seseorang itu berpuasa juga di saat safar. Lalu dia dalam lemah kemudian pingsan. Itu bukan sebuah kebaikan. Memang Allah sudah mengkonsepnya, kenapa Anda memudah-mudahkannya lagi? Kalau ditunggu Anda memudah-mudahkan, maka agama ini jadi permainan. Makanya betapa luar biasanya kalau kita belajar agama wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah melalui penjelasan orang-orang yang dahulu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyar mukminin wal mukminat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apa yang membuat saya berbicara tentang yang tadi kita dengarkan adalah kitab yang akan kita pelajari mulai pada pagi hari ini, yaitu kitab Salatil Khauf. Kitab Salatil Khawf. Ini luar biasa. Saya membaca kitab Salatil Khawf ini, subhanallah. Catatan pertama yang sampai ke otak saya, salat itu tidak ada kesempatan kita untuk meninggalkannya. Tidak ada alasan untuk tidak mengerjakannya. Tidak ada alasan. Andai kata ada keringanan untuk meninggalkan salat, kecuali yang telah dijelaskan oleh agama untuk wanita, maka tidak akan ada pembahasan ini. Anda takut? Ah, tidak usah sholat. Anda khawatir? Cemas? Tidak usah sholat. Nah, ternyata dalam suasana seperti itu pun ada sholat. Kemudian keringanan, kemudahan yang tadi diingatkan oleh Nabi ada dalam praktek sholat khauf ini. Betapa mudahnya agama ini. Ya. Dan ternyata semua kejadian-kejadian di zaman Nabi itu yang menunjukkan yang mana mereka adalah manusia biasa. Ya, andai kata Nabi Muhammad SAW itu seperti yang diinginkan oleh orang-orang Quraisy atau orang-orang kafir dahulu di nabi-nabi sebelumnya, menginginkan kalau memang Allah ingin mengutus utusan yang menyampaikan agamanya kepada kita manusia, kenapa tidak dipilih dari malaikat saja? Kalau manusia kan sama saja dengan kita. Kenapa tidak pilih malaikat saja? Ya. Jadi mereka melihat, mengoreksi Allah. Allah ini salah cara ini. Prosedurnya bukan seperti itu ya Allah. Bukan seperti itu prosedurnya. Prosedurnya kalau kamu ingin menyampaikan agama, malaikat saja utus kepada kami. Kan kami bisa menghormati. Ini tidak yang dipilih orang-orang yang tidak terpandang. Dari keluarga-keluarga yang mungkin latar belakang ekonominya rendah, tidak punya tingkat ketokohan, dan seterusnya. Kenapa mereka dipilih? Kemudian pengikut-pengikutnya orang-orang yang primitif pula lagi. Orang-orang kata mereka kepada Nabi Allah bercerita tentang kaum Nabi Saleh. Wa mattaba'ahu illa hum aradhiluna. Coba lihat pengikut-pengikut Nabi Saleh itu. Orang-orang rendahan saja. Mana ada yang bergelar doktor di sana misalnya. Mana ada pejabat-pejabat di sana? Mana ada orang-orang yang kedudukan tinggi di sana? Ya. Mana ada tokoh-tokoh? Ini orang-orang biasa-biasa. Ini tanda-tanda bahwa itu ajaran-ajaran yang menyimpang. Kata orang-orang yang mengkufur kepada Nabi Saleh. Dan begitulah kondisinya sampai hari kiamat. Ya, begitulah keadaan sampai hari kiamat. Ma'asyal mu'minin, kita hari ini membuka bab atau kitab yang baru dalam Sahih Bukhari, yaitu kitab Salat Al-Khawf. Kitab tentang salat khawf. Khawf itu takut. Ya. Takut, khawatir, cemas. Ya. Ya, ini kita mulai membacanya hari ini Ahad. Wah, itulah hari Sabtu tanggal 1 ya. 1 Rabiul Akhir. Hmm. 14.43 bertepatan dengan tanggal 6 November 2021. Ya. Dan kita mulai baca dengan mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab Salatil Khauf ini yang tadi saya berikan catatan, ada rasa kebanggaan tersendiri ya dengan agama kita ini. Begitu sempurnanya agama kita mengajarkan kepada kita tuntunan, bimbingan, arahan, aturan yang menjadi catatan yang pertama, yang paling utama adalah ternyata salat ini dalam kondisi apapun juga tetap harus kita kerjakan. Ya, tetap harus kita lakukan. Dan ada aturan-aturan yang meringankan di sana. Seperti hadis yang tadi kita bacakan, ketika tidak bisa salat berdiri maka salat duduk. Kalau duduk juga tidak bisa maka berbaring. Ya, bila Anda susah untuk sholat setiap sholat pada waktunya, maka dalam suasana tertentu Anda boleh menggabungkan dua sholat di salah satu waktu keduanya. Dan bahkan boleh Anda mengurangi rakaat yang 4 rakaat bila mana terasa berat dalam salah satu keadaan. Ini semuanya diatur oleh agama kita. Dan salah satunya adalah ini, sholat khawf. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Amirul Mukminin fil hadith, pada bab yang pertama berkata, bab salatil khawfi wa qawlillahi ta'ala. Kemudian beliau membawakan ayat dalam surah An-Nisa 101-102. Ya. Berarti berapa ayat? 2 ayat. Allah berfirman, kata Imam Al-Bukhari, wa qawlillahi ta'ala, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Ini ayat 101. Ya. Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, darabtum fil ardi. Jadi kata-kata daraba ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Arab. Asal kata daraba kan memukul. Tetapi bisa berarti yang lain seperti daraba fil ardi, artinya berjalan di muka bumi. Karena ya, dalam perjalanan di muka bumi ini dahulu dan sampai hari ini pasti ada pemukulan-pemukulan terhadap permukaan bumi. Benar atau tidak? Pasti setiap langkah kita kan memukul permukaan bumi. Apapun ya, sarana transportasi yang canggih sekarang ini pasti ada pemukulan terhadap permukaan bumi. Langkah kaki kita dengan pesawatnya. Untuk sampai ke pesawat, apakah kita terbang dahulu kemudian tanpa melangkah langsung masuk pintu pesawat? Enggak, kita harus melangkah di muka bumi dulu. Naik mobil juga demikian, naik motor juga demikian, naik kereta juga demikian. Apapun sarana transportasi yang berkembang, kita pasti akan memukul muka bumi dahulu dengan langkah kaki kita. Ya, apalagi di zaman dahulu. Wa idza, maka diungkapkan dengan kata-kata daraba. Wa idza darabtum fil ardi, dan apabila kamu berjalan di muka bumi, berpergian. Dan ini menunjukkan bahwa berpergian di muka bumi ini adalah perkara yang mubah dan bisa jadi merupakan ibadah. Berpergian di muka bumi untuk haji, ya, berpindah dari tempat kediaman, tempat tinggal, dari negeri asal ke tanah suci berpergian, dan itu ibadah yang mulia. Ya. Kemudian berpergian untuk mencari nafkah, menuntut ilmu pertama, yang berikutnya. Berpergian untuk ilmu. Para ulama dahulu puluhan ribu kilo mereka tempuh. Nanti pulangnya sampai ke kampung halaman, berangkatnya usianya belasan tahun ya. Nanti pulangnya sampai kembali ke kampung halamannya sudah puluhan tahun umurnya. Baru sampai kembali ke kampung halamannya. Seperti Imam Bukhari. Puluhan ribu kilo ditempuhnya, nanti di usia senjanya baru tiba di kampung halamannya. Berdomisili di sana di ujung usianya dan bahkan meninggal di sana, dikuburkan di sana. Ya. Bukhara daerah Uzbekistan sekarang ini. Ya. Dan kuburannya ada di sana. Di sana dikuburkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Semenjak dia kecil remaja mulai belajar, setelah menghafal Al-Qur'an, belajar bahasa Arab, karena dia kan ya, walaupun tinggal di luar negeri Arab, tetapi dia belajar bahasa Arab. Memang ada garis keturunan Arabnya dari sisi walaknya Al-Ju'fi, ya. Kemudian dia pun mulai berkelana, berpindah satu daerah ke tempat, bukan satu pulau, benua, ya, benua, sampai ke Afrika. Ya, Afrika Maghribul Arabi itu kan benua Afrika, seperti Aljazair, ya, Tunisia, sampai ke sana, terus masuk ke Asia yang negeri Arabnya itu, sampai ke Yaman, ya, terus masuk ke Syam, dan terus perjalanan yang beribuan kilo yang ia tempuh, berpindah dari satu guru ke guru yang lain. Maka gurunya sangat banyak, dan bukan hanya dia, semua para pembuku hadis, para ulama-ulama dahulu, darabu fil ardi. Ini yang kedua. Ya, ada perjalanan sebelum yang kedua ini, sebenarnya ada satu lagi, yaitu berjihad di jalan Allah, berjalan di muka bumi untuk berperang menegakkan agama Allah yang sudah diterapkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pertama kali yang menempuh perjalanan untuk perang adalah pasukan Talut. Ya, pasukan Talut yang di situ ada Nabi Daud alaihi salam. Ini pasukan pertama di muka bumi yang berjalan untuk berperang. Ya. Kemudian di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disyariatkan jihad. Maka mulailah peperangan. Dan terkadang ada perjalanan yang sangat jauh ditempuh di muka bumi ini untuk berperang. Peperangan yang terjauh yang ditempuh oleh Nabi, perang apa? Perang Tabuk. Berapa kilo? Tidak tahu ya. Saya juga tidak tahu. Kira-kira yang, karena ketika kita baca buku sirah itu kan perkiraannya mil. Yang sekarang Tabuk, yang sekarang dihukum dibuat kilonya itu dengan jalan tol, ya, jalan besar, jalan yang sudah diaspal, bukan padang pasir yang ditempuh oleh Nabi. Itu sekitar 600-an kilo, ya, dari Madinah ke Tabuk, ya, jauh, dan bahkan sangat jauh, ya. Nah, kemudian tadi yang perjalanan di muka bumi yang ibadah yang ketiga tadi adalah thalabul ilmi. Dan mungkin antara dua dan tiga ini terkadang maju mundur ya, ya naik kadang yang nomor tiga itu naik ke atas karena memang berjalan dalam thalabul ilmi jihad, ya jihad dengan ilmu. Nah, kemudian nanti ada perjalanan muka bumi yang mubah dan bisa jadi naik ke ibadah seperti berjalan mencari nafkah, ya menempuh perjalanan untuk merantau mencari nafkah untuk keluarga yang halal, ibadah, ya ibadah. Dan ada perjalanan yang mubah saja, ya ada perjalanan mubah, ada perjalanan yang juga terhitung ibadah yaitu dakwah, menyebarkan kebaikan, membantu sesama kaum muslimin, perjalanan di muka bumi untuk membantu kaum muslimin yang terkena musibah. Nah, ini perjalanan ibadah yang luar biasa, menyalurkan bantuan, ya meringankan beban kaum muslimin yang dalam kesusahan, melapangkan kesempitan mereka, merasakan bagaimana pahit dan getirnya musibah yang mereka derita. Ini termasuk ibadah yang mulia. Kemudian di antara perjalanan di muka bumi adalah perjalanan silaturahim. Ya, perjalanan secara mengunjungi saudara kita, sekedar mengunjungi saja karena kita mencintainya, karena Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Ibadah. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, hadis sahih, bila mana seseorang keluar ke satu tempat untuk mengunjungi saudaranya, ba'athallahu ilaihi malakan. Ba'athallahu ala madrajatihi malakan. Allah utus di tengah jalan yang akan ditempuhnya malaikat. Menyerupai manusia. Kemudian orang tadi ikut bersamanya, malaikat ini. Pertanyaannya, isenglah. Mau kemana? Mau ke sana. Samalah. Kemudian dia bertanya, kamu mau ke sana, mau apa? Ya, saya mau menjumpai teman saya si Fulan. Adakah tujuan yang lainnya? Di sana nanti ada kepentingan-kepentingan yang kamu inginkan, atau menagih hutang misalnya, atau yang lain-lainnya? Tidak ada. Kecuali hanya sekedar untuk mengunjungi dan bertemu dengan dia. Lalu malaikat tadi mengatakan, saya adalah malaikat diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepadamu bahwa Allah mencintaimu. Ini ibadah. Menempuh perjalanan muka bumi yang termasuk ibadah mulia adalah menziarahi saudara kita. Dimanapun juga. Semakin jauh semakin berkah. Ya, ini juga kekurangan kita sekarang ini. Kemudian juga berjalan di muka bumi untuk bertemu saudara-saudara kita seiman, seakidah, untuk memberi kebaikan kepada mereka, untuk menyampaikan bahwa kita mencintai mereka, ya karena Allah. Nah, ini juga termasuk ibadah. Terkadang sangat mengharukannya berjumpa dengan mereka yang mungkin hanya sekali itu kita berjumpa dalam hidup ini dengan mereka. Semakin banyak berjumpa dengan kaum muslimin dimanapun mereka, semakin berkah hidup kita. Apalagi perjumpaan kita tidak ada embel-embel dunia, tidak ada, bukan untuk membagi-bagikan untuk bertemu mereka, untuk membantu mereka agar kita agar mencari dunia. Nah, hanya sekadar untuk berjumpa. Subhanallah, tanpa terasa. Walau mungkin jauh, tetapi rasa nikmat yang kita rasakan ketika melihat mereka. Mungkin sebagai tahadduthan bin ni'mah. Ya. Saya sendiri ketika menempuh perjalanan yang mungkin terasa melelahkan. Ya. Ribuan kilo ya. Pindah satu tempat, berjumpa dengan saudara kita se-Islam di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbahagia, ya. Mereka bergembira dan kita merasa sangat bergembira. Ini saat-saat yang membahagiakan di dunia ini. Dan tentu kita berharap sebagaimana kita berkumpul dengan mereka di dunia, walau sekali, kita nanti berjumpa dan berkumpul kembali di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang hanya sekali saja. Ada suatu tempat yang saya merasa berpikir, saya untuk mengulangi kesini lagi, bisa kan ya? Nengok, karena dia berada di tengah-tengah kebun sawit. Untuk masuk ke tengah-tengah kebun sawit itu jauh sekali. Tiba di sebuah masjid yang tidak terlalu besar. Saya kira ini tidak akan ada orangnya. Karena tidak ada rumah penduduk. Tiba-tiba beberapa lama menunggu penuh masjid oleh orang. Tidak tahu dari mana datangnya. Ya. Dari jauh mereka berkeluarga pakai motor bonceng 4. Bonceng 5 dengan anak-anaknya. Dengan bergembira. Kemudian selesai saya masih berpikir, ini saya akan kembali ke sini atau tidak. Ya. Ada bahkan suatu tempat di perbatasan antara Palembang dengan Jambi. Untuk sampai ke tempat ini kita ketika itu jalan seburuk-buruknya dari kota Jambi. Sampai ke sana, saya kira adalah masjid, masjid kampung ya, masjid warga. Ternyata mereka tidak punya masjid dan dekat mereka masjid tidak bisa menampung. Mereka berpencar-pencar, bukan satu dari satu tempat. Ya. Akhirnya mereka urus izin untuk mempergunakan masjid komplek perkantoran kecamatan. Kan di komplek kantor camat itu ada masjidnya. Mereka urus izin untuk menggunakannya. Saya kira tidak ada orang yang datang. Ternyata melimpah. Dan alasan mereka untuk memilih itu karena mereka bukan dari satu tempat. Bukan satu tempat. Mereka berpencar dari tempat-tempat yang jauh. Nah, itu yang berkumpul banyak di sana. Setelah kembali dari situ untuk pulang ke Jambi lagi, kembali saya berpikir, ini saya akan kembali ke tempat ini atau tidak? Ya. Sementara permintaan banyak. Saya baru pulang dari Aceh ya, dan sudah menuju bandara untuk kembali ke sini. Ada yang nelpon saya dari Sulawesi. Ustaz sudah keluar ya? Ya. Karena saya waktu itu mengambil prinsip 5 tahun baru mengeluarkan diri. Suluk dulu. 5 tahun berada di kota Pekanbaru tidak keluar-keluar. Permintaan banyak. Apalagi dari Jakarta. Sampai hari ini saya belum keluar dari Sumatera ini kecuali mungkin 2 kali. Yang pertama untuk menghadiri daurah Syekh Abdul Razak. Kemudian yang kedua ada urusan masalah pertelevisian ini. Ya. Itu saja. Kemudian yang ketiga itu dipaksa oleh Syekh Abdul Razak untuk datang ke Jember. Ya. Dia nelpon dari Jember, "Kamu belum sampai ke sini, saya sudah sampai ke sini." Ya. "Kamu belum sampai ke sini ke universitas di Makna Ali Stadi ini, saya dari Madinah sudah sampai ke sini." Malu saya. Besok kamu booking tiket dan harus ke sini. Dan kamu harus bahas kitab saya. Bagaimana lagi? Terpaksa saya boyong istri saya dan anak-anak berangkat ke sana yang masih di rumah. Ya. 2 hari saya di sana menyampaikan membahas buku beliau. Nah, itu yang ketiga. Ya. Dan alhamdulillah kita sudah, saya pribadi sudah merasa bahagia sekali dan belum merasa sempurna. Untuk berpindah dari satu tempat ke tempat pengajian yang lain dari ujung Sumatera ke ujung Sumatera. Ya, tapi belum, saya masih belum puas di Sumatera ini. Ya. Walaupun permintaan di luar Sumatera sudah terlalu banyak, tapi saya merasa ya semakin banyak saya datangi tempat-tempat kaum muslimin beribadah di Sumatera ini semakin membahagiakan. Ini yang darabu fil ardi. Wa idza darabtum fil ardi. Berpindah-pindah di muka bumi, berjalan, berpergian di muka bumi yang ibadah. Jangan sampai. Demi Allah, jangan sampai. Sekali lagi, jangan sampai kita berpindah-pindah di muka bumi ini untuk dimurkai oleh Allah. Bumi ini milik Allah. Kemudian kita berpindah-pindah untuk berbuat maksiat, untuk mendurhakai Allah, untuk berpindah dari satu tempat maksiat ke tempat maksiat yang lain. Kecenderungan kita untuk pergi ke negara-negara kafir yang kita susah untuk beribadah di sana lebih besar daripada ke kota Mekah. Ke tempat-tempat di sana banyak perbuatan-perbuatan bid'ahnya. Tidak ada tempat suci di sana. Lebih besar daripada kecintaan kita untuk ke kota Mekah. Tempat yang paling suci di muka bumi ini. Ini salah satu tanda kerugian. Biaya besar dikeluarkan untuk pergi ke negara, untuk wisata ke negara kafir ini, negara kafir ini. Yang masjid susah dicari. Yang berada di hotel tidak ada arah kiblat. Kita temukan di hotel nanti ada arah kiblat di hotelnya. Arahan kiblat tidak akan kita temukan. Nah, kita mengeluarkan biaya besar untuk ke sana. Kemudian yang kedua, lebih mengutamakan dari kota Mekah dan Madinah negara-negara Islam yang lain dengan mengira bahwa tempat itu lebih suci dari Mekah dan Madinah. Berkumpul di sana. Kalau belum sampai di sana, belum mulia dalam berdakwah. Ini salah satu tanda kerugian yang luar biasa. Tanda penyimpangan. Ulama-ulama dahulu, orang-orang soleh dahulu, kalau belum sampai ke kota Mekah, mereka belum merasa sempurna. Makanya di antara manakib para ulama dahulu, hajinya dihitung. Coba kalau kita baca biografi mereka, melaksanakan ibadah haji 40 kali. Itu. Sampai dihitung ibadah haji mereka oleh orang-orang yang menelusuri kehidupan. Walaupun mereka tidak menyampaikannya, tidak menceritakannya, tetapi orang tahu. Karena ketika dia datang ke kota Mekah, kan dicari oleh orang untuk belajar agama, untuk bertanya. Bahkan saat tawaf pun, kalau dia dilihat oleh orang penuntut ilmu, maka penuntut ilmu itu akan berjalan di sampingnya. Sambil tawaf pun dia mereka bertanya. Makanya banyak hadis-hadis yang didapatkan saat tawaf. Ya, keberadaan mereka di Mekah itu dicari, ditunggu. Sudah sampai si fulan? Sudah sampai si fulan? Nah, jadi dari situlah dihitung ibadah hajinya. Beribadah haji 40 kali, 30 kali. Sementara ada orang yang sudah berkali-kali ke negara Islam yang lain, sementara ke kota Mekah belum menginjakkan kakinya. Sudah habis-habisan dia mengeluarkan biaya. Ya. Ternyata bukan ke kota Mekah. Ya, sia-sia harta yang dikeluarkan. Tidak ada kota mana apa-apa. Apalagi untuk berbuat maksiat ya. Nah, ini yang kita berikan catatan tentang apa? Wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ya. Jika kalian bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa atas kalian. Laisa alaikum junah. Junah itu mengapa? Atau tidak ada beban. Ya. Di sini apa artinya? Tidaklah berdosa. Ya, kalau junah artinya berdosa, berarti falaisa alaikum junahun, maka tidaklah berdosa atas kalian an taqsuru minas shalah, untuk mengqasar, bahwa kalian mengqasar salat. Ini menunjukkan bahwa qasar itu memang qasar itu adalah salat safar. Qasar itu khusus sholat safar. Ya. Khusus sholat safar. Sementara jamak lebih luas. Ya. Orang yang sakit bisa menjamak walaupun dia di dalam rumahnya sendiri. Ya. Orang yang safar tentu lebih lagi. Orang yang dalam keadaan hujan lebat boleh menjamak. Walaupun dia bukan musafir, bukan sakit. Ya. Tetapi jamak ya, bukan mengqasar. Sementara qasar mengurangi rakaat, itu sifat salat safar, berpergian. Falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Jika kalian takut orang-orang kafir mengancam atau memberikan ancaman fitnah kepada kalian atau membunuh. Fitnah di sini adalah serangan. Ya. Serangan dari orang-orang kafir. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Catat baik-baik ini. Catat firman Allah ini baik-baik. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir bagi kalian adalah musuh yang nyata. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah, kita hapus saja ayat ini. Hapus saja ayat ini. Karena surga itu luas. Ya, akan menampung semua manusia. Dan neraka tidak ada. Ya. Neraka tidak ada? Enggak ada neraka. Menurut mereka yang mengatakan bahwa di dunia ini semua orang sama-sama, caranya saja yang berbeda. Liberal itu luar biasa. Luar biasa kebusukannya. Luar biasa tertutupnya otak mereka yang nampaknya cerdas. Sehingga perkara yang sejelas-jelas seperti ini mereka tidak paham. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah. Di mana Allah pahamkan kita. Ya. Allah mencipta surga dan neraka. Sementara penduduk neraka lebih banyak dari penduduk surga. Bahkan semakin ditanya, surga tidak ditanya oleh Allah. Justru neraka yang ditanya oleh Allah. Apakah kamu sudah penuh? Surga tidak pernah ditanya. Karena surga itu luas seluas-luasnya. Dan sedikit penduduknya. Sementara neraka penduduknya banyak. Makanya ditanya oleh Allah. Kepada neraka jahannam. Halim talati? Apakah kamu sudah penuh? Neraka tetap menunggu. Apa katanya? Hal min mazid? Masih ada tambahannya Allah. Dia masih menanti siapapun orang-orang yang fatakulu hal min mazid, sampai nanti Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya, ya, yang maha mulia, ke neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka neraka jahannam mulai, lalu mengatakan, ah, kalau begitu cukuplah. Ya. Sampai sebegitunya Allah jelaskan bahwa neraka itu penduduknya penuh dengan manusia, lebih banyak penghuninya daripada yang di surga. Masih saja orang mengatakan surga itu luas. Ya luas karena penduduknya sedikit. Dan dia luas karena yang masuk surga itu sedikit. Orang-orang yang membawa keyakinan seperti keyakinan Anda ini ya, menjauhkan dari surga. Ya. Yang mengatakan bahwa surga itu luas, maka berbuatlah, berkeyakinanlah, beribadahlah sesukamu. Nah, ini yang membuat surga itu lapang. Karena menjauhkan dari surga. Ya memang surga itu luas. Yang membuat dia luas pemikiran Anda ini. Pemikiran Anda ini yang membebaskan orang berkeyakinan, membebaskan orang siapa yang mau kafir-kafirlah, yang mau beriman-berimanlah. Anda berdalil dengan Al-Qur'an. Kenapa kalian mempersempit? Allah saja membiarkan orang berkufur. Faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Sementara Anda menyuruh orang untuk beriman semua. Allah saja memberikan kebebasan. Ini pemikiran liberal yang berbahaya. Ya. Sementara Allah dalam Al-Quran mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir bagi orang yang beriman itu musuh yang nyata. Setelah siapa? Setelah pemimpin kekufuran. Syaitan. Saya bukan menunjuk ya, tetapi menekankan jawaban tadi. Bahwa musuh yang paling nyata sebelum orang kafir menurut manusia adalah pemimpin kekufuran, yaitu iblis, syaitan. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Sungguhnya syaitan itu bagi kalian musuh, maka jadikan mereka musuh, jangan dijadikan kawan. Begitu juga orang-orang kafir. Ya. Dan dalam bersikap kepada orang kafir yang musuh ini, Allah juga sudah sempurna membedakan. Ya. Membedakan. Ada yang memang secara keyakinan mereka kita bertentangan, bertolak belakang. Tapi dalam pergaulan, aman-aman. Bahkan Nabi SAW bertetangga dengan Yahudi, bertetangga dengan Nasara. Jadi toleransi ini memang sudah diterapkan oleh Nabi. Kita tinggal mencontoh, bukan kita buat konsep sendiri. Kita bukan memperbaharui konsep toleransi yang jauh dari tuntunan Nabi SAW. Ya. Tidak, itu sudah ada. Kita tinggal mengikuti. Ma'asyal mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, 101 itu ayatnya. Yang pertama adalah bolehnya berpergian di muka bumi dan terkadang ada nilai ibadahnya seperti yang kita runut tadi, yang kita urut tadi, dan ada yang mubah, ada yang dia mubah asalnya tetapi bisa menjadi ibadah tergantung niat kita. Kemudian ada yang bertentangan, ada perpergian di muka bumi yang dimurkai oleh Allah, ada yang bahkan orang menganggapnya ibadah ternyata sesat seperti yang kita isyaratkan tadi, ya. Nah, kemudian ada tuntunan untuk mengqasar salat, dan qasar salat itu adalah sifat salat safar. Kemudian pernyataan bahwa orang kafir yang memusuhi itu, mereka selalu mencari kesempatan untuk menghancurkan yang memusuhi, dalam tanda petik ya, yang memusuhi, yang benar-benar tidak ingin agama Allah ini tegak, mereka berusaha, bahkan dengan kaum muslimin saja mereka bisa menjadikan senjata. Saya kemarin bercerita tentang di sini atau tempat yang lain tentang masjid diserang oleh kaum muslimin. Yang menyerang masjid dengan rudal itu siapa? Kaum muslimin. Kaum muslimin yang menyerang. Orang sedang beribadah di dalam, dilepaskan rudal untuk menyerang rumah Allah yang di dalamnya orang beribadah kepada Allah, yang menumpahkan darah, mengorbankan, menewaskan, ya, sekian banyak nyawa, yang terluka-luka juga banyak. Al-Quran berserakan, tercabik-cabik kitabullah, berserakan di mana-mana. Masjid rumah Allah yang suci, tempat yang dicintai oleh Allah. Yang menyerangnya siapa? Orang yang mengaku muslim. Masuk akalkah? Kalau senata Israel yang menyerangnya, itu mungkin kita merasa Yahudi yang menyerangnya misalnya, maka mungkin kita tidak terlalu, memang ternyata tidak pernah. Ya, kalaupun pernah, jadi di sekitarnya mereka juga serang. Tapi ini hanya sasarannya apa? Rumah Allah sasarannya. Dan bahkan mereka berupaya untuk menyerang Ka'bah. Menyerang Ka'bah. Sama dengan Abraha. Ya. Nah, ini pelajaran bagi kita. Bahwa ternyata memang mereka, orang-orang yang memusuhi agama Allah ini dari orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, itu terkadang senjatanya kaum muslimin. Mereka nampak ini, orang kelompok muslim ini yang akan kita jadikan sebagai senjata untuk menghancurkan Islam. Waliyadzubillah. Kita lanjutkan. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata. Ini yang sifat salat khauf. Jadi sifat salat khauf itu ayat yang ke-102. Ya. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata, dan jika engkau berada bersama mereka, maka engkau menegakkan salat, mengimami mereka, fa aqamta lahum as-salat, kamu berdiri mengimami mereka untuk salat, maka tata caranya begini. Langsung Allah yang menguraikannya. Nanti dalam hadis ada beberapa cara yang diuraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ayat ini menjelaskan fal takum ta'ifatum minhum ma'ak. Jadi pasukan kaum muslimin itu dibagi dua. Ya. Pasukan kaum muslimin dibagi dua. Satu kelompok salat bersamamu. Fal takum ta'ifatum minhum ma'ak. Hendaklah berdiri di belakangmu, berimaman denganmu satu kelompok dari mereka. Wal ya'khudhu aslihatahum. Hendaklah mereka mengambil senjata-senjata mereka. Menyiapkan senjata. Tapi tidak dibawa solat. Ya. Artinya mereka siap dengan senjata, tapi mereka solat. Fa'idha sajadu. Apabila mereka sujud. Fal yakunu min waraikum. Ini yang kelompok kedua. Mereka yang kelompok kedua membawa senjata dan berada di belakang kalian. Ini kelompok yang pertama yang di belakang Nabi ya. Tetap dengan berada bersama mereka senjata dan ikut sholat bersama Nabi. Ya. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu. Kelompok kedua yang menghadap ke musuh. Ya. yang menghadap ke musuh datang setelah rakaat, satu rakaat diselesaikan oleh kelompok pertama bersama Nabi. Nabi tetap di posisinya, cuma kelompok yang berimam, makmumnya yang dibagi dua. Makmum dibagi dua, yang kelompok pertama nanti sholat rakaat pertama bersama Nabi. Ya, kemudian setelah selesai satu rakaat mereka pergi ke kelompok yang tadi belum sholat, yang belum sholat masuk ke sab. Ya. Bersab di belakang Nabi. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Dan mereka sholat bersamamu. Wal ya'khudhu hidrahum wa asliyatahum. Dan hendaklah mereka mengambil kesiagaan mereka dan juga senjata-senjata mereka. Senjata tetap ditempatkan di tempat yang mereka bisa secepatnya meraih atau mengambilnya kalau nanti tiba-tiba diserang oleh musuh. Ya. Karena kalau mereka semuanya sholat, ketika rukuk, ketika sujud, musuh melihat mereka. Mereka sedang berhadap-hadapan ini. Musuh tidak jauh dari mereka, saling melihat. Jadi kalau nanti terlihat mereka sedang sujud semuanya, tanpa ada satu pun yang berdiri, siap, siaga, jadi musuh mudah menyerang. Nah, ini yang di antara hikmah di syariatkannya sholat khauf dengan cara yang tadi. Dibagi dua makmumnya, ya, yang satu sholat bersama Nabi, satu kelompoknya, nanti yang satu kelompok menghadap ke musuh, nanti setelah satu rakaat, kelompok yang belum sholat, sholat bersama Nabi untuk melengkapi sholat yang kedua, dua rakaat, yang rakaat kedua bersama Nabi. Berarti Nabi sholat dua rakaat, sementara dua kelompok tadi, satu rakaat. Ya. Nanti dalam hadisnya kita baru tahu detailnya. Sekarang secara global ya. Waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Orang-orang kafir menghendaki kalau kalian lalai dari senjata-senjata kalian, dari barang-barang kalian, lalu mereka menyerang sekali serangan saja. Kalau kalian semuanya tidak dalam kesiagaan, senjata jauh dan kalian semuanya sedang sujud, sedang salat, senjata tidak kalian pegang, maka seketika orang-orang kafir menunggu kesempatan yang seperti ini. Mereka akan serang dengan serangan, satu kali serangan. Kemudian Allah berfirman, wala junaha alaikum in kana bikum adhan min matarin aw kuntum marda an tada'u aslihatakum wa khudhu hidrakum innallaha a'adda lil kafirina adzaban muhina. Ini ancaman untuk orang kafir di akhirat. Ya. Ini ancaman untuk orang kafir di akhirat. Kemudian tentang hujan atau tentang sakit, boleh di antara kalian untuk tidak memegang senjata, ada keringan untuk tidak berperang, ya, tetapi tetap siaga. Wahudu hidrakum. Silakan baca terjemahannya, ada terjemahannya dibawakan di kitab ini ya, hadis ayat ini. Dan inilah ayat, satu-satunya ayat yang turun tentang sifat salat khauf, ya, tentang sifat salat khauf. Kemudian setelah itu kita sudah terlalu panjang lebar ya menguraikan ayat ini, bahkan di awalnya tadi kita juga panjang lebar, makanya sisanya kita tinggal suruh baca terjemahannya, karena nanti sifat sholat khauf ini akan didetilkan oleh hadis. Dan hanya saja dalam kitab kita ini yang saya pegang ini tidak ada hadisnya, dia hilang ya sekitar 4 halaman. Coba lihat halaman 932. Dapat 932? Nah, setelahnya halaman berapa? Berarti cetakan saya yang hilang. Saya kehilangan. 932 kemudian 937. Saya cari-cari. Hah? Enggak apa-apa. Saya juga sudah ada ini. Sudah ada. Nah, saya sudah baca di kitab apanya. Ya, hadisnya bahkan saya sudah tulis. Ya, untuk saya letakkan di sini hadisnya. Karena yang butuh hadisnya. Saya buat namanya hadisnya 942. Ya. Itu pada halaman berapa yang hadisnya ada? Ada yang sama dengan saya kejadiannya? Nggak, berarti saya yang... Ya, mungkin karena saya punya referensi lain, maka diuji dengan hilangnya 4 halaman. Saya tulis ini kurang 933, 934, 935, 936. Berarti 2 lembar hilang ya. 2 lembar hilang. Bisa mungkin ada yang sukarela memotokopi yang punya dia. Ya. fotokopi kemudian nanti saya angkatkan sini. Nanti butuhnya nanti kalau orang membaca selain saya. Ya, kitab ini kan akan tinggal dan selain saya pasti akan membaca dan mereka tidak mendapatkan kekurangan ini. Maka perlu dilengkapi. Walaupun hadisnya saya sudah tulis sendiri. Ya. 33, 34, 35, 36. Ya. Bunyi hadisnya ini yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Ya. Ya. Bunyi hadisnya ini hadis Abdullah bin Umar ya yang akan dibawakan oleh Bukhari ini hampir mendekati caranya dengan apa yang ada dalam ayat tadi. Dan di sana nanti banyak riwayat yang lain yang berbeda-beda cara salat khauf. Intinya sama, yaitu membagi dua pasukan, satu pasukan menampakkan kepada musuh mereka sedang siaga juga. Yang satu lagi tetap sholat bersama Nabi. Nanti intinya mereka semuanya salam, selesai dua rakaat, cuma menyempurnakan sisa yang satu rakaat itu sendiri-sendiri. Ya sendiri-sendiri, bukan perkelompok lagi, sorang-sorang. Ya. Sorang-sorang, bukan perkelompok lagi. Jadi semakin menampakkan kepada musuh bahwa mereka semuanya sedang siaga. Kalau tadi kan perkelompok yang satu rakaat, tetap pahala jamaah didapatkan. Cuma nanti yang kekurangan satu rakaat mereka sendiri-sendiri. Ya, salat sendiri. Jadi nampak berkurangnya kesiagaan tidak ada. Tidak nampak oleh musuh. Wallahu a'lam. Ya, mungkin sampai di sini pelajaran kita. InsyaAllah akan kita lanjutkan membaca hadisnya pada pertemuan yang akan datang. Dan kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Jika kita sudah tiba di tujuan safar, berapa lama dispensasi untuk qasar dan jamak salat lima waktu? Ini khilaf para ulama. Terjadi perbedaannya. Kalau saya melihat untuk ketika kita sampai di sana dan kita berada di tempat di mana mukim, orang-orang mukim salat berjamaah dan kita mudah untuk ke masjid, maka yang paling utama salat bersama orang mukim. Yang paling utama salat bersama orang mukim, ya, berjamaah dengan mereka. Tetapi bila mana kita berada di tempat bukan tempat orang mukim, tetapi kita yang mukim di sana. Misalnya orang yang pergi apa namanya itu ke tempat-tempat kerja di lokasi-lokasi kerja, manda, ya, kan bukan orang mukim. Maka mungkin memakai pendapat keringanan yang tidak ada batasnya. Nabi SAW di Tabuk itu 20 hari menjamak. Ya, 20 hari menjamak. Maka lebih utama dia memakai keringanan safar. Karena dia statusnya musafir. Di situ bukan tempat orang mukim. Tetapi dia tempat di situ tempat orang kerja semuanya. Pendatang semuanya di sana. Ya. Pendatang semuanya di sana, maka untuk menggunakan keringanan safar lebih saya lihat lebih utama, apalagi dia terikat dengan pekerjaan dan dia masih berat untuk sholat pada setiap waktunya, maka memakai keringanan safar lebih utama. Seberapa lama kebutuhannya di sana, seperti itulah keringanan safar yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufik. Ya. Belum selesai juga. Nggak, antum tulis sajalah dalilnya. Ya. Tulis di mana didapatkan, bisa saya teliti sendiri. Ya. Ya. Ya, coba apa yang antum ingat? Ya. Jadi ketika saya bertanya Ustaz masalah pembahasan itu, saya balikkan lagi assalamualaikum. Jadi gimana saya dengan cara mengamalkan itu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Masalah perbedaan pendapatnya, tidak apa-apa. Tapi memang yang diajarkan Nabi assalamualaikum. Nabi tidak mengatakan nanti kalau saya sudah meninggal dunia rubah. Tidak ada. Ya, kalaupun setelah riwayat itu yang perlu antum tulis, karena tidak seketika kita dapat kita harus amalkan, kita harus teliti terlebih dahulu. Jangankan riwayat dari Umar, dari Nabi saja ada hadis diriwayatkan dari Nabi, kita harus teliti. Tahu enggak benar enggak? Sah enggak hadis tersebut? Valid enggak? Sahih enggak? Bisa dijadikan landasan untuk beramal atau tidak? Ya, ini prinsip yang harus kita pakai. Tidak serta-merta ada riwayat lalu kita mengamalkannya. Ini harus dirubah cara yang seperti ini. Ya. Wallahu a'lam. Enggak apa-apa, selama berapapun semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Wallahu a'lam. Masih ada? Ustaz, kalau kita musafir dalam perjalanan pulang, semula memang jarak awalnya jauh, tapi setelah dalam perjalanan ternyata jaraknya semakin dekat. Apakah masih bisa dijangkau? Kok bisa? Awalnya jauh, kemudian semakin dekat. Misalnya dalam perjalanan kan saya kemarin dari Kabul. Ah. Waktu maghrib saya sampai di Suram. Saya itu udah enggak mungkin dijamak lagi untuk Isya gitu. Kenapa? Karena sudah dekat dengan tempat tinggal. Tempat tinggal kita. Iya, karena ketika masih belum sampai ke tujuan ke tempat tinggal kita, kita masih musafir. Sampai sebelum masuk perbatasan kan baru itu antum masih bisa mendapatkan keringanan safar. Meskipun jaraknya sudah dekat ya. Iya, karena masih musafir. Mau pulang sampai di Kuala, belum sampai masuk ke baru, masih dapat keringanan safar. Ya. Masuk waktu zuhur misalnya, mau menjamak karena sudah kelelahan, nanti khawatir kalau tiba di rumah tumbang dan tidak bisa lagi salat berjamaah, salat jamak di Kuala. Karena belum masuk pekan baru. Ya, wallahu taala alam. Tadi saya sudah sempat mengisyaratkan tentang ini. Ya, semua keringanan safar ini untuk safar ibadah dan safar mubah. Adapun safar maksiat tidak berhak. Dia sudah berdosa kok, tidak mungkin diberi keringanan untuk tujuannya berdosa, kemudian diberi keringanan sholat, kan tidak masuk akal namanya. Ya. Keperbatasan daerah tempat tinggal kita. Dalam kondisi macet. Ya. Belokkanlah ke masjid. Sudah sampai masuk ke tempat kita domisili. Misalnya Pekanbaru sudah masuk ke perbatasan. Ya. Ya, sampai ke rumah, tidak apa-apa. Ya. Menunda sampai sholat Isya. Tiba di rumah sholat apa? Ya, dijamaklah. Ya. Tetapi usahakan untuk sholat, kalau sudah, misalnya orang sholat Isya ya, untuk sholat ke tempat di mana kita bertemu dengan sholat Isya. Sholat Isya nanti sholat maghribnya diqadha setelah sholat Isya. Misalnya sekarang kita masuk Pekanbaru, orang sedang sholat misalnya dan kita sempat singgah, bisa untuk singgah, mudah untuk singgah di salah satu masjid yang pinggir jalan. Ya masuk, ini masalahnya bukan masalah boleh tidak boleh ya, tapi baiknya kita singgah dan sholat Isya bersama mereka. Nanti maghribnya diqadha setelah sholat Isya. Ya. Dan bisa bisa berbentuk jamak, bisa berbentuk jamak. Boleh kalau sampai di rumah pun sholat ya, dengan dijamak. Wallahu a'lam. Tidak ada lagi kosar. Dia jamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya Ustaz, apa pendapat Ustaz bila ada seseorang mengatakan Fir'aun itu akhir hidupnya dalam keadaan husnul khatimah? Ketika ditanya kepada orang ini, dia mengatakan Allah sendiri yang mengatakan qala amantu annahu la ilaha illallah amanat bihi bani Israel. Bagaimana kira-kira jawabannya? Dia dipotongnya ayat itu. Setelahnya coba baca, suruh baca ayat setelahnya. Apa setelahnya? Al-ana. Ya. Kalau disambung ayatnya baru tahu jawabannya. Jadi jawabannya apa? Suruh lanjutkan ayat itu. Ya, baca terjemahan setelah ini. Setelah Fir'aun mengungkapkan itu, nanti apa kata Allah? Akan langsung diberikan itu bahwa Allah, sekarang kamu baru beriman. Padahal sebelum-sebelum ini kan teguran dari Allah bahwa Allah tidak menerima taubatnya. Dan ada hadis yang mengatakan bahwa taubat itu baru diterima ketika sebelum ruh sampai ke tenggorokan. Dia baru, ya, ketika sudah nampak kematian baru dia beriman. Banyak dalil yang lain membuktikan, dan ayat itu sendiri yang lanjutannya itu membantah pernyataan tadi. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.